بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita sekarang masuk pada silsilah berikutnya dari An-Nasah al-Musalsalah. فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي سلسلة نصيحتكو untuk para santriku yang ke-13. كونوا أقلاء, jadilah kalian para أقلاء, orang-orang yang akil, yang memiliki akal. Pada nasihat kali ini, pembahasan ini saya rangkumkan, saripatikan dari penjelasan panjang dari Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya Raudhatul Uqala. Sumbernya dari sana, ada yang saya bawakan kalamnya langsung beliau, ada yang saya saripatikan dari penjelasannya beliau. Aqul al-aqlu ismun yaqa'u 'ala al-ma'rifati bi suluki shawab wal 'ilmi bi ijtinabil khata'. Al-aql, yang namanya akal, ismun, sebuah nama, yaqa'u 'ala, yang jatuh pada dua perkara yang digunakan pada dua perkara. Yang pertama adalah al-ma'rifah bi sulukis shawab. Ma'rifah, pengetahuan, mengetahui, mengilmui dengan sulukis shawab, dengan cara dia menempuh kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, al-ilm bijtinabil khata, dan juga ilmu dengan cara menjauhi kesalahan-kesalahan. Itu namanya akal. Jadi seseorang yang menempuh jalur kebenaran ala ilmin, di atas ilmu, ada akil. Atau seseorang yang meninggalkan, menjauhi kesalahan-kesalahan ala ilmin, juga dengan dasar ilmu, hadza aqil. Qala wal aqil huwa alladhi yudriku al-umura ala ma hiya alayhi fi syara', aw alladhi fahima idza buyyina lahu. Al aqil, orang itu dikatakan sebagai aqil adalah seseorang yang yudrikul umura, mencerna, yang bisa mencerna, yang bisa meresapi, yang bisa mendapati, yang bisa memahami, menangkap semua perkara ala ma hiya alaih, sesuai dengan hakikatnya, wifqas syara', sesuai dengan syariat. Au alladhi fahima idza buyyina lahu, atau orang yang mudah faham ketika dijelaskan. Ini bisa juga dilihat penjelasan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait dengan bab ini. Dari sini kita bisa mengambil faedah, al-aqil itu ada dua macam, ada dua martabat. Yang paling tinggi adalah alladhi yudrikul umur ala mahiya alaih. Seseorang yang bisa menangkap, yang bisa mengkaji, mempelajari, mengilmui semua perkara sesuai dengan hakikatnya, dengan bimbingan syara'. Langsung cerdas dia. Nyantol. Ini. Tepat dengan bimbingan syara'. Ada akil. Tingkatan yang kedua adalah dia belum paham. Tidak bisa langsung memahami dengan sendirinya. Tetapi ketika dijelaskan sama orang lain, langsung faham. alladzi fahima idza buyyina lahu. Baik. Ini ada definisi akil atau juga tingkatan al-akil. Aqul awwalu darajatil mar'i ayyaku ayyusamma adiban thumma ariban thumma labiban thumma aqila. Awal tingkatan seseorang terkait dengan bab ini, itu yang pertama disebut dengan adib, kemudian arib, kemudian labib, baru yang tingkatan paling tinggi namanya akil. Berarti al-akil itu adalah tingkatan daraja manzilah seseorang pada al-akil yang paling puncak. Akil. Baik. Kita bahas satu persatu. Adib, arib, labib. Adib itu orangnya. Al-adab itu perangainya, sifatnya. Al-adab maknanya kata para ulama, al-adabu huwa ma yaqa'u ala kulli riyadatin mahmudatin yataharraju biha al-insanu fi fadilatin minal fadaili. Adab itu ialah ma yaqa'u, apa-apa yang jatuh, apa-apa yang dipakai, ala kulli riyadatin mahmudah, pada setiap riyadah, pelatihan-pelatihan jiwa yang terpuji. Yataharraju bihal insan, yang dengan riyadah tadi seorang insan akan bisa keluar. Fi fadilatin minil fadail, masuk pada sebuah keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang ada. Demikian definisi daripada Abu Zaid Al-Ansari rahimahullah. Juga dengan semakna itu definisinya Al-Azhari rahimahullah. Lihat kamus Al-Misbahul Munir Al-Fayumi rahimahullah. Jadi ada latihan, pelatihan jiwa, riyadhah, riyadhah, pelatihan jiwa tapi terpuji. Yang dengan itu seseorang akan bisa mengejarkan perkara keutama, perkara fadilah. Itu namanya al-adab. Adib orangnya, orang yang memiliki adab. Ini tingkatan yang paling bawah. Summa ariban, kemudian tingkatan yang di atasnya lagi namanya arib. Arib adalah al-aqil dzu daha'in. Seorang yang akil yang memiliki daha. Daha'un itu minal akil, bagian daripada al-akil. Makna asasnya adalah ad-daha jaudatul ra'yi. Pendapat, pikiran, ra'yu yang bagus, yang jayid. Demikian disebutkan dalam kamus Mukhtar Sihah. Sehingga al-arib, orang itu dikatakan arib adalah al-aqil dzu jaudatir ra'yi. Gitu. Seorang yang akil yang memiliki pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu yang jayid, yang bagus. Itu kelebihan dia. Dzu daha'in ay jaudatir ra'yi. Itu namanya arib. Qala thumma labiban, kemudian labib, tingkatan yang berikutnya lagi yang lebih tinggi namanya labib. Lubbus syai khalisuhu, secara bahasa yang namanya lubbus syai khalisuhu, lubbun lubabun, lubb sesuatu adalah khalisuhu, yang murni daripadanya. Juga al-lubbu dimaknakan dengan al-aql. Al-labib juga dimaknakan dengan al-aqil. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, al-labib adalah alladhi lahu khalisul aqli walubbuh. Seseorang yang memiliki akal yang murni, akal yang tersaripatikan. Kalau bahasanya kita, cerdas. Demikian disebutkan dalam kamus Al-Bukhari Shihah Ar-Razi. Sehingga labib adalah al-aqil alladhi lahu lubbul aqli wa khalisuhu. Seorang yang aqil yang memiliki akal yang murni. Akal yang tersaripatikan. Ada lagi. Sehingga tingkat saja lebih daripada itu. Summa aqila. Kemudian dikatakan sebagai aqil. Al-aql secara asal makna bahasanya adalah al-hijr wal-nuha. Al-hijr wal-nuha. Hijr itu diisolasi, ditahan. An-nuha, an-nuha jamak nuhyatun. Jamak nuhyatun. Secara bahasa dimanakan al-aql. Akal. Jadi, kenapa akal dikatakan sebagai nuha? Li'annaha tanha 'anil qabih. Dikarenakan akal itu mencegah pelakunya dari perkara yang qabih, perkara yang jelek. Al-hijr dengan al-aql makna bahasa al-hijr. Al-hijr secara makna bahasa adalah al-man'u min at-tasarruf. Dilarang untuk berinteraksi, beraktivitas. Itu al-hijr. Kenapa al-aql dimaknakan dengan hijr? Di'anna al-aqla yamna'u sahibahu min at-tasarrufatil qabihah. Dikarenakan akal itu mencegah pelakunya dari tindakan-tindakan yang keji, interaksi-interaksi yang buruk. Ya, tindakan-tindakan yang buruk. Demikian dalam Al-Misbah Al-Munir. Itu asal makna al-aql, al-hijr wal-nuha. Lihat dalam Mukhtar Shihah juga. Juga secara bahasa dimaknakan dengan makna yang lain. Dikatakan aqaltu syai'an atau aqaltu syai'a aqlan idza tadabbartahu. Aku mengakal sesuatu aqlan, aqaltu syai'a aqlan yakni idza tadabbarta. Kalau kamu mentadabburi sesuatu itu. Al-aql juga dimaknakan dengan tadabbur. Ada tadabbur, upaya tafakkur, memikirkan dan mencermati. Juga al-aql dimaknakan dengan al-hija wal-lub. Al-hija wal-lub. Al-lub dibahas sebelumnya adalah akal yang murni. Juga dimaknakan dengan al-hija. Al-hija ketika kita lihat dalam kamusnya, al-hija juga dibaca al-haja bil-fatah, itu dimaknakan dengan al-aql, akal. Juga dimaknakan dengan al-hijab was-fitr, hijab dan penutup satir. Kenapa akal dibahasakan dengan hijab atau haja? Li'anna al-aqla yuhjibu wa yasturu sahibahu min radha'il. Dikatakan akal itu yang menghijabi, yang menutupi pelakunya dari tindakan-tindakan yang rendahan, yang radhilah. Melihat dalam Al-Misbah Al-Munir. Nah, dari sini barakallahu fikum, al-aql itu mengandung makna yang begitu mendalam. Al-aqil orangnya, jika demikian. al-aqil, seseorang yang punya akal, yang dengan akal itu dia akan tercegah dari perkara yang mungkar, tercegah dari perkara yang qabih, tercegah dari perangai-perangai yang rezila, yang rendahan. Al-aqil, seseorang yang mutadabbir, seseorang yang mencermati sesuatu, memikirkan sesuatu, mentadabbur sesuatu, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, al-aqil. Ya, al-aqil juga dimaknakan dengan lubus syai, orang yang memiliki akal yang cerdas, akal yang murni, al-aqil. Sehingga al-aqil itu tingkatan yang paling tinggi dari martabat terkait dengan bab ini. Awalnya dikatakan adib, naik lagi menjadi arib, naik lagi menjadi labib, puncaknya dikatakan aqil. Dari sini nanti kita akan menyambung ketika Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan tentang masalah al-aqil wal-aql. Al-aql itu demikian tindakannya, demikian ciri-cirinya, demikian, itu nyambung dikarenakan makna bahasanya seperti yang diutarakan di atas. Hadha wadih. Aqul al-aqlu huwa ra'sul mal. Akal itu adalah ra'sul mal, modal utama seseorang. Wa afdalu mawahibillah ala 'abdih, dan anugerah-anugerah Allah, mawahib, anugerah Allah yang paling afdal, yang paling utama atas seorang hamba, bagi seorang hamba. Anugerah paling afdal itu akal. Wala mala afdal minhu, tidak ada harta benda yang lebih afdal daripada akal. Wala yatimu dinu ahadin hatta yatima aqluh, dan tidak akan sempurna agama seseorang hingga sempurna akalnya. Dari definisi yang disebutkan di atas, ini menjadi anugerah terbesar, nikmat terbesar bagi seorang hamba, akal. Ya, dan akal ini sebagai harta yang paling baik. Dengan akal, agama seseorang akan sempurna. Seperti dengan akal, dia akan bisa mengerjakan perkara kebaikan dan menjauhi semua tindakan-tindakan yang terlarang. Barakallahu fikum. Kalau diperhatikan dalam keseharian mudah, seseorang yang di atas akidah yang sahihah ada akil. Seseorang yang bermanhaj sahih ada akil. Seseorang yang ibadahnya salihah, ikhlas, di atas sunnah ada akil. Seseorang yang muamalahnya bagus ala sunnah ada akil. Seseorang yang dakwahnya di atas sunnah ada akil. Orang yang di atas ketaatan, ketakwaan kepada Allah, ada akil. Lawannya ketika ada orang yang menyimpang akidahnya, ada ahmak. Maka dibahas khusus, lawan daripada al-aql ada al-hamaqah. Ada ahmak, jahil. Seseorang yang menyimpang yang sesat, ahmak, jahil. Seseorang ibadahnya enggak ikhlas atau enggak sesuai dengan sunnah, ada ahmak, jahil. Seseorang yang dakwahnya menyimpang, ahmak, jahil. Seseorang yang jatuh dalam perkara kemungkaran, dalam perkara dosa, dalam perkara kemaksiatan, ada ahmak, jahil ketika itu. Seseorang yang perangainya buruk, perangainya tidak terpuji, akhlaknya kurang bagus, ada ahmak, jahil, ghairu aqil ketika itu. Wahada. أقول قال ابن حبان رحمه الله تعالى في روضة العقلاء. Berkata ابن حبان رحمه الله تعالى dalam buku beliau روضة العقلاء di halaman yang ke-18 dan 19, cetakan lama, yang punya cetakan lama ini. Beliau mengatakan al-aqlu dawa'ul qulubi. Akal itu adalah obatnya hati. Ini menjelaskan tentang masalah keutamaan akal dan kejelekan orang yang tidak punya akal. Akal itu obatnya hati. Wa matiyatul mujtahidin, dan kendaraan. Matiyah tempat pijakan, tempat berkendara, tempat tunggangan. Kendaraannya ahli ijtihad. wa badru hirahatil akhirah. Dia adalah benih-benih, bibit-bibit cocok tanam akhirat. Ya, pertanian cocok tanam untuk nanti di akhirat, benihnya, bibitnya adalah akal. Wa tajul mu'min fi dunya. Akal itu adalah tajul mu'min di dunia ini. Taj itu adalah perhiasan seperti topi yang ditaruh di atas kepala. Ya, sebuah perhiasan dari emas, dari perak, berlian yang ditaruh di kepala. Namanya mahkota. Mahkota seorang mukmin di dunia ini. Wa uddatuhu fi wuqu'in nawa'ibi, dan bekal seorang mukmin. Bekal seorang mukmin ketika terjadi nawa'ib. An-nawa'ib jamak na'ibah. Wahya nazilah. Nazilah jamaknya nawazil. Yakni musibah, musibah besar yang baru terjadi. Namanya nawazil. Peristiwa besar yang baru muncul. Musibah besar yang menimpa dia. Akal itu sebagai bekalnya dia ketika terjadi pada dia perkara-perkara besar, musibah yang besar, kondisi genting yang besar. Dengan akal dia akan selamat. Man adimal akla, seseorang yang tidak punya akal, lam yazidhu sultanu izzan, maka kekuasaan tidak akan menambah kemuliaan dia. Walal malu yarfa'uhu qadra, orang yang tidak punya akal, harta bendanya tidak akan mengangkat kadarnya dia. Kayak enggak ada akal. Tidak ada gunanya seorang penguasa atau yang punya kekuasaan ahmak jahil. Kekuasaan dia enggak bakal membuat dia mulia. Orang enggak bakal memuliakan dia walaupun dia punya kekuatan dan kekuasaan. Dikarenakan dia berakal, dia ahmak. Tidak ada gunanya harta benda yang begitu melimpah ketika orangnya ahmak, keliru akil. Harta yang dia miliki tidak akan bisa mengangkat martabatnya dia, dikarenakan dia keliru akil. Qala rahimahullah wa la aqla liman azfalahu an ukhrahu ma yajidu min ladzati dunya. Wa la aql, dan tidak punya akal bagi seseorang yang melalaikan dia dari akhiratnya, apa yang dia dapati dari kelezatan dunia. Ini orang yang merasakan lezatnya dunia, nikmatnya dunia, kemudian dia mencarinya dan segala macam, sampai lupa dengan akhiratnya, ini tidak akil. Orang yang tidak akil, tidak punya akal dia. Dikarenakan dia lebih mengutamakan perkara dunia, perkara yang rendah dunia, melupakan perkara yang utama akhirat. Sehingga ahlu dunia, orang yang terkena penyakit cinta dunia, orang yang ambisius dunia, lupa dengan ibadah, lupa dengan akhirat, awai humqa, orang-orang ahmak semua itu. Bukan uqala, bukan orang yang akil. Fakama anna asyadda zannah al-jahlu. Maka sebagaimana penyakit menahun yang paling parah adalah al-jahil, kebodohan. Az-zannah atau az-zaminah adalah al-marad yadumu zamanan tawila. Al-maradu yadumu zamanan tawila. Sakit yang terus menerus di waktu yang sangat panjang. Kalau bahasa kita namanya sakit yang menahun. Penyakit kronis yang menahun. Ketika disebut di Al-Mustahul Munir. Kata-kata beristirahat, bagaimana penyakit kronis yang menahun yang paling parah adalah kejahilan. Kedalika asyadal faqati adamul faql. Adamul akal. Maka begitu pula kefakiran yang paling parah. Faqah itu fakr. Kefakiran, kemiskinan yang paling parah adalah nggak punya akal. Nggak punya akal. ternyata miskin. Walaupun dia orangnya kaya raya, walaupun kalau dia nggak punya akal, orangnya ahmak jahil, miskin. Ini kefakiran yang amat sangat parah. Demikian penjelasan Ibnu Hibban rahimahullah taala dalam bukunya Raudhatul Uqala tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, adapun yang setelahnya, ini penjelasan tentang masalah tanda-tanda yang membedakan al-aqil dengan yang lainnya. Ini panjang pembahasannya, akan dibuat satu persatu supaya kita bisa mengetahui apa itu al-aqil, bagaimana perangai-perangai dan sifat-sifatnya, dan disinilah kita mengatakan kunu qala, jadilah kalian sebagai orang-orang yang akil dengan perangai-perangai mulia yang disebutkan oleh Ibnu Hibban nanti, dan waspadai hal-hal yang bisa merusakkan al-aql, yang membuat kita ghairu akil alias ahmak atau jahil. Dan dia akan disebutkan di sisi yang ke-14, pembahasan tentang hamaqah juga diambil dari ucapan Ibnu Hibban rahimahullah, supaya kita menjadi akil bukan ahmak. Sementara cukup, insyaallah akan diteruskan kembali pada kesempatan yang berikutnya. Insyaallah umur naktafi lahuna. Subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.